anak Sambayon sebagai Mak Rompang, dibantu oleh Novi Mandagi. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mandita setiap malam berjudi dadu. Namun setiap malam pula dia menderita kekalahan. Kisabrang cepat melihat peluang ini, sehingga dia memberikan uang pada Mandita untuk berjudi dadu tanpa harus mengganti bila Mandita mengalami kekalahan. Mendapat bantuan ini, Mandita gembira bukan main. Padahal dia tidak tahu kalau dirinya sudah masuk ke dalam perangkap Kisabrang. Sementara itu, Batara sedang gelisah memikirkan nasib Wulandari yang terancam oleh Kisabrang atau juga oleh Mak Rompang. Makmu mana? Sedang pergi ke rumah Jahri. Nah, cepatlah keluar dari pintu belakang dan jangan pulang sebelum sore. Ada apa, Pak? Kisah perang sedang menuju kemari. Oh iya, lalu Bapak bagaimana? Aku kan sudah agak sembuh. Aku bisa bicara dengan Kisabrang. Tapi jangan pikirkan aku. Cepatlah keluar dari pintu belakang. Iya, Pak. Iya, ya. Aku akan berusaha setenang mungkin supaya Kisabrang tidak curiga. Bagaimana kabarmu, Tiro? Baik, Ki. Sudah sembuh? Ya, sudah lumayan, Ki. Baguslah. Kenapa dia baik sekali pagi ini? Tinggal berapa lagi sawahmu, Tiro? Ya, tinggal 3 petak, Kisabrang. Kasihan nasibmu, Tiro. Karena besok pagi, sawah itu akan jadi milikku. Hah? Kenapa begitu, Ki? Apa kamu kira aku tidak tahu? Kalau Wulandari lari lewat pintu belakang tadi, karena aku datang. Bahkan Mandita sudah banyak menghabiskan uangku di tempat judi. Dengan jaminan agar adiknya bisa aku temui setiap hari. Tapi mana buktinya? Mana? Aku tidak tahu persoalan Mandita dengan Kisabrang. Aku tidak mau tahu. Mulai besok, kalian akan jadi gelandangan. Karena seluruh sawah kalian, aku sita. Lepaskan, Ki. Jangan mencekik. Kamu percuma untuk ini. Jangan ikut campur kamu, setan kecil. Kau ikut campur urusanku, Batara. Mulai hari ini, kau akan berurusan denganku. Kurang ajar. Mari kita adu kekuatan. Baik, hari ini kamu menang. Tapi di belakang hari kamu akan mendapat kesulitan kalau berurusan denganku. Tiro, sudah 2 kali kamu perlakukan aku seperti ini. Dulu kamu panggil seorang laki-laki tua untuk memukul orangku. Kini pemuda ingusan ini yang kau suruh untuk memukulku. Ingat, Tiro, kau akan menemui kesengsaraan. Hei, jangan pergi kamu. Sudahlah, Batara. Tidak usah diperpanjang. Jusri, tahu nggak? Jeng Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh itu, mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Narti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Mempas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Sudahlah, Kandini. Buat apa kamu pikirkan? Saya akan bilang kalau Bapak sudah pulang dari Muara Tembesi. Tidak usah, nak. Nanti Bapakmu bertambah marah. Karena Bapakmu sebenarnya tidak suka kamu berhubungan dengan Batara. Saya ingin Bapak menghajar dia. Kandini, tidak ada gunanya. Nanti apa kata orang-orang? Kalau Bapakmu memukul Batara karena Batara tidak mencintaimu. Biar saja, Bu. Jangan, nak. Ibu tidak suka. Hal seperti itu akan memburukkan nama keluarga kita. Cobalah kamu pikir. Dari dulu, ibu sudah bilang ikut ibu ke rumah Baganda karena dia akan menjodohkanmu dengan anaknya Purnawa. Dia orang kaya, nak. Turunan baik-baik. Sehingga hidupmu pasti senang di kemudian hari. Rumahnya jauh. Ya, paling-paling setengah hari perjalanan. Oh ya, Kandini. Mau kan kamu ikut kalau ibu ke rumahnya? Supaya kamu kenal dengan keluarga mereka. Kapan-kapan lah. Baiklah, sekarang tidurlah. Kamu harus istirahat. Hari sudah malam. Iya, Bu. Kurang ajar dia. Dia berpaling dari aku. Dia lebih tertarik pada gadis yang tidak punya martabat itu. Rumahnya reot, utang orang tuanya sekeliling kampung. Sedangkan harta benda mereka sudah tergadai pada Ki Sabrang. Kang Batara, kamu harus kembali padaku. Kamu harus jadi milikku. Tapi bagaimana caranya supaya Kang Batara bisa berpaling dari Wulandari? Iya, aku harus minta bantuan pada perempuan tua yang sering aku dengar suaranya itu. Nek, nenek, nenek, saya butuh bantuan nenek, nek. Nenek, apakah nenek ada di sekitar kamar ini? Tidak ada tanda-tanda dia berada di sekitarku. Bagaimana caranya ya? Padahal dia sudah berjanji akan menolongku bila aku perlukan. Oh iya, betul. Kembang kemboja itu. Aku akan coba memanggil dia melalui kembang kemboja pemberiannya. Duh, di mana aku menyimpannya ya? Dulu kalau tidak salah, aku letakkan di bawah bantal ini. Tapi sekarang tidak ada. Hah, apa sudah dibuang ibuku? Atau di dekat cerana ini? Hah, tidak ada juga. Hah, ini dia. Kenapa tiba-tiba dia ada di bawah tikar pandan ini? Ah, tidak usah aku pikirkan. Yang penting, kembang kemboja ini sudah aku temukan. Sekarang, akan aku coba memanggil nenek itu melalui kembang kemboja ini. Nenek, nenek, datanglah. Kembang kemboja pemberian nenek ada di dalam genggaman saya. Nenek, kembang kemboja pemberian nenek ada di dalam genggaman saya. Gandini, kembang kemboja pemberian nenek ada di dalam genggaman saya. Saya sudah berada di dekatmu. Nenek sudah datang? Saya sudah berada di hadapanmu. Nenek, ternyata nenek mendengar panggilanku. Saya butuh bantuan nenek. Akhirnya kamu butuh juga bantuanku. Tapi ingat, syaratnya tetap seperti dulu. Aku pinjam tubuhmu. Aku pinjam badan kasarmu. Akan saya pinjamkan. Asal aku sudah tahu apa yang kau inginkan. Akan aku usahakan agar dia berpaling dari gadis itu. Kapan nenek akan menolong saya? Sekarang pun bisa. Lakukanlah, saya sudah siap. Rebahkanlah dirimu. Pejamkanlah mata. Juga memakai tubuh gadis ini. Aku bisa kembali melangkah di bumi ini tanpa harus menunggu lama. Ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang. Pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan. Minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit perut dan lara seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal liku, gejala piri-piri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Malam ini panas sekali. Aku tidak bisa tidur. Kenapa aku selalu memikirkan Gandini? Kenapa aku harus khawatir setelah kejadian tadi siang? Padahal dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia akan malu mengatakan pada orang tuanya. Tapi kalau dia membuat... Tapi tidak mungkin. Dia tidak akan begitu. Siapa lagi yang mengetuk pintu tengah malam begini? Nenek dan kakek bisa terbangun. Iya. Gandini? Ya, saya. Ada perlu apa malam-malam begini? Mau bicara dengan Kang Batara. Malam-malam begini? Apa salahnya? Penting? Sangat penting. Silakan masuk. Jangan di sini. Nanti kakek dan nenek Patmi terbangun. Lalu di mana? Di luar saja. Di luar? Bagaimana kalau besok saja? Kang Batara, kita harus bicara malam ini. Tidak bisa ditunda. Penting sekali. Sangat penting. Sudah, bilang saja sekarang. Jangan di sini. Apa yang akan disampaikan gadis ini padaku ya? Cepat sedikit. Baiklah. Kemana kita? Kesana, di bawah pohon itu. Lagi mereka akan berangkat dari rumah Wulandari. Baik, saya akan kesana. Tunggu, sama-sama kita. Ayo. Lihat itu, kita hampir terlambat. Ki Sabrang dan Wulandari sudah siap untuk berangkat. Iya. Mereka berangkat dengan kereta kuda milik Ki Sabrang. Kemana mereka akan ini? Ke kampung Ki Sabrang. Wulandari akan dijadikan istri oleh Ki Sabrang. Nah, lihat. Kedua orang tua Wulandari sebenarnya merestui anak mereka sebagai istri Ki Sabrang.